Bagaimana cara agar ikhlas dalam menuntut ilmu di sebuah ma'had yang terdapat ijazahnya? Ijazah itu apa artinya ijazah? Bukanlah hal yang mempengaruhi keikhlasan. Bukanlah hal yang seharusnya mempengaruhi keikhlasan seorang dengan ijazah itu. Jelas ya? Dan ijazah bukan hal yang dikatakan tidak boleh. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Perkara yang lumrah dalam belajar. Sekarang misalnya datang kepada saya, orang mau belajar. Saya tanya, sudah sampai mana kemampuannya? Maka pertanyaan yang saya tanyakan, karena memang saya tidak kenal orang itu. Tapi kalau dia ada ijazah, saya bisa lihat. Saya bisa mengukur dia di mana kemampuannya. Jelas ya? Ini adalah hal yang dimaklumi dalam jenjang pendidikan. Semua perkara, jangankan di mahat yang tidak ada ijazahnya, jangankan mahat yang ada ijazahnya. Mahat yang tidak ada ijazahnya saya, ya, seorang perlu menjaga keikhlasan. Tergantung ilmu itu dia tuntut untuk apa? Untuk dunia atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ukuran. Jadi jangan mengkambing hitamkan sesuatu yang harusnya tidak dikambing hitamkan. Ya, di antara hal yang disebut oleh Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah, ya, beliau ini kakek guru-guru kami. Nah, Syekh Abdul Razzaq Afifi ini guru para ulama besar yang ada di masa ini, banyak yang berguru kepada beliau. Di antara yang berguru kepada beliau dari ulama kita di masa ini, guru kami Syekh Khalil Fauzan, berguru kepada Syekh Abdul Razzaq Afifi. Demikian pula guru kami Syekh Abdullah Al-Ghuriyan rahimahullah yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Ya. Demikian pula Mufti Saudi Arabia sekarang juga berguru kepada beliau. Ini Syekh Abdul Razzaq Afifi, beliau berkata, ijazah itu seperti tongkat Nabi Musa. Tahu tongkat Nabi Musa? Dan disebut dalam Al-Quran, وَمَا هِيَا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Apa itu yang berada di sebelah, di tangan kanan wahai Musa? Nabi Musa berkata, apa? قَالَ هِيَ أَطَايَا أَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى ظَنَمِي وَلِيَ فِيهَ مَآرِبُ أُخْرَى. Nabi Musa berkata, dia adalah tongkatku, saya bersandar di atasnya dan saya mengusir kambing-kambingku dengan tongkat itu dan saya ada keperluan lain dengannya. Ya. Jadi seperti itu, dia katakan, ijazah. Dia hanya sebagai alat yang dimanfaatkan. Alat yang dimanfaatkan. Dan seorang bisa hidup tanpa tongkat. Ya. Dan tongkat itu tidak mempengaruhi keikhlasan. Tidak mempengaruhi keikhlasan. Demikian seorang memposisikannya. Ini subhanallah dari kalimat-kalimat ya, bijaksana.